Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kitab Nahwu al-Jurmiyah kita yang baru saja kita lewati, nah, kita baru saja menyelesaikan bab al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Nah, dan disebutkan ada tiga awamil, yaitu kana dan saudarinya, kemudian inna dan saudarinya, kemudian dhanna dan saudarinya. Nah, bagi ini kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu babu na'ti. Bab na'at atau disebut juga sifat. Bab na'at ini adalah termasuk dari bab tawabi. Bab tawabi atau pengikut. Barakallahu fikum. Yang bab ini masuk pada bab marfu'at, mansubat, dan juga majrurat. Kita di bab apa sekarang? Marfu'atil asma' kan? Kita di bab marfu'atil asma', isim-isim yang marfu'. Kemudian dijelaskan tentang marfu'at yang pertama berupa fa'il, kemudian na'ibul fa'il, lalu mubtada, lalu khobar, lalu amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Apa yang marfu' di situ? Isim kana marfu', kemudian khobar inna marfu'. Adapun dhona enggak masuk dalam marfu'at. Dhona itu sebetulnya enggak masuk dalam marfu'at, namun kemarin disebutkan pada pembahasan kemarin dalam marfu'at itu untuk melengkapi pembahasan awamil ad-dakhilah 'alal mubtada' dan khobar. Aslinya dhona itu masuk pada bab mansubatil asma, gitu ya. Karena makmulnya dhona mansub enggak? Makmulnya mansub. Makmulnya berupa maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Maf'ul bihi pertama dan maf'ul bihi kedua. Barakallahu fikum. Kita hitung lagi marfu'atil asma. Di kitab ini apa yang pertama marfu'atil asma? Fa'il. Yang kedua? Naibul fa'il. Apa contoh kalimat fa'il? Daroba Zaidun. Contoh naibul fa'il. Duriba Zaidun. Kalau Duriba Zaidun artinya Zaid memukul. Duriba Zaidun artinya Zaid dipukul. Mubtada. Marfu'at yang ketiga yaitu mubtada. Contoh mubtada dan khobar. Iya. 3 dan 4 mubtada dan khobar. Contohnya? Zaidun. Zaidun qaimun dan yang semisalnya. Itu ya. Kemudian sekarang marfu'at yang kelima, yaitu yang masuk dalam bab awamil ad-dakhilah 'alal mubtada' dan khobar. Apa? Yang kelima berarti isim. Isim kana. Isim kana. Apa contohnya? Kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun qaiman. Zaidunnya yang menjadi marfu'. Yang menjadi marfu'at asma'nya itu. Lalu setelah itu masuk pada inna. Yang menjadi marfu'at itu isim inna atau khobar inna? Khobar innanya inna Zaidun, inna Zaidan qaiman. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Pada qaimunnya itu khobar innanya yang marfu'. Khobar inna. Lalu dona masuk enggak dalam marfu'at? Dona enggak masuk dalam marfu'at. Nah, kemarin lupa ditanbih bahwasanya dona itu dimasukkan dalam bab itu dalam rangka untuk menjelaskan tentang awamil saja, bahwasanya awamil itu ada yang merofa isim dan menasob khobar, ada juga yang kebalikannya, menasob isim dan merofa khobar, ada yang menasob keduanya, yaitu menasob mubtada dan khobar. Nah, itu dalam rangka itu. Nah, artinya sebagai pelengkap untuk awamil, ada khira alal mubtada dan khobar, dona itu sebagai pelengkapnya, enggak masuk dalam bab marfu'at. Marfu'at berikutnya yaitu tawabi'. Tawabi' yang sekarang kita baca ini, apa ini? Bab na'at. Ini tawabi' yang pertama, na'at. Kemudian antum lihat halaman berikutnya, tawabi' yang kedua apa itu? Enam. Babu al-atfi. Bab tawabi' yang kedua adalah atop. Enam. Itu ya. Kemudian tawabi' yang ketiga apa? Babu taukid. Nah, taukid. Tawabi' yang ketiga. Tawabi' yang keempat? Badal. Nah, diingat berarti tawabi' itu ada berapa? Di kitab ini ada empat, yaitu a'at, kemudian atof, taukid, dan badal. Nah, barakallahu fikum. Nah, ulama yang lain menyebutkan, dan ini pendapat yang sahih yang kuat. Nah, tawabi' itu ada lima. Tawabi' ada lima. Apa yang kurang? Yang kurang adalah atop bayan. Atop bayan yang kurang, yang tidak disebutkan di kitab ini adalah atop bayan. Nah, ulama yang lainnya menyebutkan tawabi itu empat, namun ketika berbicara atop, atop terbagi menjadi dua. Yang pertama atop nasak, yang kedua atop bayan. Nah, barakallahu fikum. Mengerti? Jadi tawabi ada berapa? Kebanyakan ulama menyebutkan ada lima. Apa itu? Na'at, atop bayan, taukid, badal, atop nasak. Masing-masing akan datang penjelasannya. Yang menyebutkan tawabi itu ada empat, maka membagi atop menjadi dua. Ya. Yang menyebutkan tawabi itu ada empat, maka membagi atop menjadi dua. Yang pertama atop bayan, yang kedua atop nasak. Enam. Barakallahu fikum. Diulang, tawabi ada lima, na'at, atop bayan, taukid, badal, dan atop nasak. Tawabi ini bisa muncul dalam satu kalimat, semuanya muncul. Nah, ketika tawabi ini muncul dalam satu kalimat, nanti masing-masing akan datang rincian ya. Yang mau kita rinci ini apa nih? Yang mau akan kita rinci adalah na'at. Tawabi yang disebutkan tadi bisa muncul dalam satu kalimat. Nah, ketika muncul dalam satu kalimat, maka urutannya seperti yang barusan disebutkan. Urutannya, apa urutannya? Dimulai dengan na'at, kemudian atop bayan, kemudian taukid, kemudian badal, kemudian atop nasak. Contoh, ja'a akhukal karimu Muhammadun nafsuhu rajulun salihun wa rajulun akhar. Nanti akan semakin paham kalau kita sudah melewati semua bab tawabi ya. Ini sebatas untuk mengenal. Nam ja'a akhukal karimu Muhammadun. Nah, ja'a akhukal karimu Muhammadun nafsuhu. Ya, lihat papan tulis. Ja'a akhukal karimu Muhammadun nafsuhu rajulun salihun wa rajulun akharu. Ja'a akhukal karimu, telah datang saudaramu yang mulia Muhammadun, yaitu Muhammad nafsuhu. Nafsuhu dia sendiri. Penegasan saja, boleh diartikan boleh enggak. Telah datang saudaramu Muhammad itu sendiri, yaitu Muhammad itu sendiri atau Muhammad rajulun solehun, seorang laki-laki yang soleh, yang baik, wa rajulun akhar, dan laki-laki yang lain. Nah, ya, yang pertama naat ya. Nah, kita lihat ja'a fi'il madi, akhuka fa'il, akhuka fa'il, akhun mudob, kafiyah fi ahli jarin mudobun ilai. Al-karimu naat, atau disebut dengan sifat. Nah, kemudian urutan berikutnya atop bayan, Muhammadun atop bayan. Apa itu atau bayan? Nanti akan datang penjelasannya pada pembahasan bab atof. Nah, kemudian nafsuhu taukid. Apa itu taukid? Akan datang penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu badal. Nah, rajulun badal nih. Rajulun, nah, ja'a akhu kal karimu Muhammadun nafsuhu rajulun. Nah, badal ya. Solihun, nah, ini masih naat, masih sifat. Rajulun solihun, kalau kita buang juga bisa. Namun ini untuk menjelaskan kalimat saja. Yang untuk melihat naat di sini, naat yang di depan, yang al karimu. Nah, wa rajulun akhar, wa di sini harfun at, harfu atfin. Rajulun yang di belakang ma'tuf. Ma'tuf, berarti ada atop kan di sini. Nah, atop. Kemudian akhoru sifat. Na'at lagi. Lihat ja'a akhu kal karimu Muhammadun nafsuhu wa rajulun salihun wa rajulun akhoru. Telah datang saudaramu yang mulia yaitu Muhammad. Seorang laki-laki yang soleh dan datang juga laki-laki lainnya. Nah, sahihnya antum lihat dimulai dengan na'at. Ja'a akhul kal karimu, karimu di sini naat. Muhammadun atop bayan, nafsuhu taukid, rajulun badalnya. Solihun di sini naat untuk apa? Pelengkap, enggak ada kaitannya dengan urutan ya. Wawu harfu atfin. Ini wawu harfu atfin, huruf atop. Di sini ada urutan berikutnya. Huruf atop. Nah, barakallahu fikum. Boleh juga bin kalimat yang lain. Ja'a rajulul fadilu. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Nah, telah datang seorang laki-laki yang utama, Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakrin. Kemudian nafsuhu taukid, ini nafsuhu, nafsuhu. Nah, kemudian ahuka, dia adalah saudaramu. Warajulun akharu. Nah, itu ya. Atau wasaidunnya jadi ganti wasaidun. Biar enggak ada sifat di belakang, biar ada sifat diganti zaidun. Sifatnya biar satu. Ja'a fi'il madi, ar-rajulu fa'il, al-fadilu na'at atau sifat, Abu Bakrin sebagai atop bayan, wa mudhab, Abu mudhab, Bakrin mudhabun ilai, nafsuhu taukid. Gitu ya. Akhuka badal. Badal. Wawu harfu atfin. Nah, baru ini atop. Huruf atop ini. Zaidun ma'tuf. Kalau ini berarti enggak seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama ada na'at yang terulang. Iya enggak? Contoh ini enggak ada na'at terulang. Ja'a rajulul fadilu Abu Bakrin nafsuhu akhuka wa Zaidun. Artinya telah datang laki-laki yang mulia, yang utama. Telah datang laki-laki yang utama. Telah datang seorang laki-laki yang utama yaitu Abu Bakar. Dia ada Abu Bakar, dia adalah saudaramu dan juga datang Zaid. Nah, Nah, itu perhatikan. Perhatikan, kalau tawabi itu di bab kita sekarang bab marfuat, maka semuanya rofa. Kalau tawabi ini di bab marfuat, tawabi, ya, tawabi itu jamak dari tabi. Tabiun, apa arti tabiun? Pengikut. Kalau tawabi artinya para pengikut. Maksud dari para pengikut adalah naat atau bayan, taukid, badal. Ini artinya. Arti dari tawabi para pengikut adalah naat atau bayan atau nasak, taukid dan badal. Nah itu. Nah kalau tawabi itu masuk dalam bab marfuat, tawabi ini masuk dalam semua bab, masuk dalam bab marfuatil asma, masuk juga dalam bab mansubatil asma yang akan datang, masuk juga dalam bab majruratil asma, isim-isim yang majrur. Nah, karena tawabi ini masuk dalam tiga bab, baik bab marfuat atau mansubat atau majrurat, maka sebagian ulama mengakhirkan bab ini. Karena tawabi ini masuk dalam tiga bab, maka kebanyakan ulama mengakhirkan bab tawabi di akhir bab setelah selesai menyebutkan majrurat. Jadi para ulama menyebutkan isim-isim yang marfu apa saja disebutkan, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, gitu ya, disebutkan. Dan ada tambahan sedikit di kitab yang lain marfu'at tersebut. Lalu setelah itu menyebutkan mansubatil asma, disebutkan maf'ulun bihi, sebutan maf'ul mutlak, sebutan dorob, sebutan khobar kana, isim inna, isim la nafialil jinsi, hal, tamyiz, munada dan lain sebagainya disebutkan. Lalu majruratil asma disebutkan majrur karena diawali huruf jer, majrur karena idofa. Setelah itu selesai, mereka menyebutkan tentang tawabi, bab tawabi, yaitu atof, naat, badal, taukid atau bayan. Nah, yang empat tadi disebutkan, disebutannya di akhir, yaitu setelah selesai dari menyebutkan majrurat, setelah menyebutkan mansubat, majrurat, setelah menyebutkan marfuat, lalu majrurat, marfuat, lalu mansubat, lalu majrurat, setelah itu menyebutkan tawabi. Nah, sehingga ketika membahas tawabi lebih mudah membahasnya. Kenapa? Karena sudah masuk dalam tiga bab ini. Nah, kalau ini dalam kitab ini disebutkan di bab marfuat ada tawabi, nanti di bab mansubat ada tawabi lagi, di bab majrurat tawabi lagi, diulang pembahasan ini. Nah, dan itu juga enggak masalah, karena maksud dari mu'alif yaitu penulis kitab Al-Jurmiyah ingin menyebutkan semua tawabi sehingga selesai, enggak mau ditunda, gitu ya, sebutan semua. Ketika menyebutkan mansubat, beliau akan menyebutkan semua mansubat. Setelah itu selesai. Nah itu. Kalau di kitab yang lain menyebutkan marfuat, lalu setelah itu bilang dan tawabi akan disebutkan di akhir kitab. Kayak gitu. Mansubat dan tawabi akan disebutkan di akhir kitab. Nah, atau di pembahasan berikutnya. Nah, itu melihat pada contoh yang kita tulis. Ini tawabi untuk contoh marfu. Ja'ar rajulul fadilu Abu Bakrin nafsuhu akhuka wa Zaidun. Nah, ar-rajulu yang menjadi matbu yang diikuti, ya. Ja'ar-rajulu telah datang seorang laki-laki. Al-fadilu sebagai tabi' yang pertama. Berupa apa? Berupa na'at. Karena yang diikuti marfu yaitu ar-rajul, marfu tanah doma, maka al-fadilu juga doma. Al-fadilu. Kemudian Abu Bakrin tabi' yang kedua berupa at-tabayan. Karena yang diikuti rajul yang dia itu adalah marfu, maka Abu juga marfu. Apa tanda ropaknya? Wawu. Awal Bakrin mudhof ilaih Bakrin. Yang antum lihat abunya. Nafsuhu. Ini tawabi yang ketiga berupa taukid. Karena yang diikuti. Nah, ini lihat tabi, ya. Ini kan tabi nafsuhu. Mana matbu'nya yang diikuti? Ar-rajul. Karena yang diikuti rajul itu adalah marfu, maka nafsuhu juga marfu. Nah, akhuka badalnya. Badal untuk rajul. Karena yang diikuti adalah karena mubdal minhu yaitu matbu'nya adalah marfu ar-rajul, maka badal juga marfu. Akhuka. Apa tanda ropaknya? Wawu. Wawu setelah itu wa zaidun, wawu harfu atfin. Zaidun enam, maktub kepada rajul. Artinya dia tabi, matbu'nya adalah rajul karena yang diikuti adalah marfu', maka zaidun juga marfu'. Apa tanda rafa'nya? Doma. Nah, mengerti? Nanti akan dibahas satu persatu apa itu na'at, apa itu atob bayan, taukid dan badal dan atob nasab. Gitu ya. Nah, ini untuk memahamkan bahwasanya tawabi itu ada 4. Kalau kita katakan 4 berarti atob terbagi menjadi 2. Ada atob nasak dan ada atob bayan, gitu kan? Kalau yang mengatakan tawabi itu 5 berarti atob nasak dan atob badal dipisah. Masing-masing punya bab sendiri. Mengerti? Kalau kita pisah apa saja tawabi? Apa yang pertama? Ma'at. Yang kedua? Atob bayan. Atau bayan. Nah. Yang ketiga? Taukid. Yang keempat? Badal. Yang kelima? Atob nasab. Nah, ini urutannya ketiga. Semuanya terkumpul adalah dalam satu kalimat. Kalau terkumpul cuma 2, ya antum ikuti urutan ini. Kalau yang terkumpul cuma na'at dan atob bayan, maka dahulukan atob, na'at, kemudian atob bayan. Kalau yang terkumpul di situ ada na'at, taukid dan atob nasab, maka mulai dengan na'at, taukid kemudian atau nasab. Naam, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Naam, kesimpulan sementara bahwa akhir bab marfu'at, mansubat dan majrurat ada bab yang namanya bab tawabi. Naam, akhir bab marfu'at di kitab ini kita dapati bab tawabi. Nanti kita dapati bab mansubat juga di akhir bab ada bab tawabi. Di majrurat juga ada bab yang namanya bab tawabi. Naam. Di kitab apa ini? Kitab Al-Jurumiyah ini. Di kitab lain semuanya menyatukannya, pembahasan ini disatukan di akhir kitab. Jadi cukup membahas satu bab yaitu tawabi. Nanti tawabi ini diberi contoh untuk marfu'at, mansubat dan majrurat. Gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Kalau tawabi ini kita masukkan dalam bab mansubat, maka kita ganti contohnya. Yang ja'a kita ganti menjadi ra'aitu. Naam, ra'aitu. Aku melihat. Apa? Bacaan berikutnya. Ar-rajulu atau rajula? Ra'aitu rajula al-fadhila Aba Bakrin nafsahu akhoka wa Zaidan. Nah, berubah semua kan? Itu. Apa tadi? Ra'aitu rajula al-fadhila Aba Bakrin nafsahu akhoka wa Zaidan. Tawabi untuk bab mansubat contohnya ini. Nah, aku melihat seorang laki-laki yang utama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu sendiri yang dia itu adalah saudaramu dan juga telah aku telah melihat Zaid. Nah, kalau kita masukkan dalam bab majrurat pada bab yang akan datang, maka apa yang kita katakan? Marortu, contohnya sih, contoh ini marortu bi birrajuli al-fadili Abi Bakrin nafsihi akhika wa Zaidin. Nah, itu kan perubahannya itu. Perubahannya mengikuti matbu'nya, mengikuti matbu', tabi mengikuti matbu'. Nah, itu perubahannya. Mengikuti matbu', maka kebanyakan ulama mengakhirkan bab ini pada akhir pembahasan majrurat supaya apa? Supaya pembahasannya satu tapi untuk 3. Untuk 3 poin. Poin apa? Marfu'at, mansubat dan majrurat. Nah, barakallahu fikum. Setelah mengerti maksud dari pembahasan tawabi, sekarang kita akan mengupas, merinci satu persatu dari tawabi yang ada yang dimulai dengan na'at. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Nah, barakallahu fikum. Nah, matannya dibaca. Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu: Qama Zaidun al-aqilu wa ra'aytu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahu ta'ala: Babun na'ti. Bab na'at. An-na'tu na'at adalah tabi'un lil man'ut, pengikut bagi yang diikuti. Tabi'un apa artinya? Pengikut. Al man'ut yang diikuti. Na'at adalah tabi'un lil man'ut. Istilah na'at ini dipakai oleh kebanyakan ulama ahlul kufah, atau penyebutan na'at menurut istilah ulama ahlul kufah. Ulama ahli kufah mengatakan istilah na'at. Adapun ulama ahli al-Basrah, mereka memberi nama sifat. Sering antum dengar sifat ini, sifat itu. Nah, sama sifat dan na'at itu sama. Kalau na'at berarti kita mengikuti istilah ulama ahli kufah. Kalau ulama ahli al-Basrah, kebanyakan mereka memberi nama sifatun atau wasfun. Wah, boleh mengatakan wasfun, boleh mengatakan sifatun, artinya sama. Sama nam. Meskipun ada juga ulama ahlul basrah, sebagian kecil mereka memberi nama na'at juga. Nam. Namun yang masyhur istilah na'at untuk ahlul kufah dan istilah sifat untuk ahlul basrah. Nam, itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini na'at adalah tabi'un lil man'ut. Na'at adalah pengikut bagi yang diikuti. Nam, ucapan istilah tabi'un ini mencakup semua petawabi. Mencakup semua tawabi, enam, baik dia itu berupa na'at atau badal ataupun taukid. Enam, lil man'ut, mengikuti kepada man'utnya yang diikuti. Enam, mengikuti kepada yang diikuti. Kalau kita lihat contoh yang di buku, qoma Zaidun al-aqilu, mana na'atnya? Qoma Zaidun al-aqilu, mana na'atnya? Al-aqilu ini na'at, karena dia mengikuti man'ut. Mana man'utnya? Zaidun itu man'ut. Nah itu ya. Na'at adalah pengikut bagi yang diikuti. Pada contoh qoma Zaidun al-aqilu, na'at di situ adalah al-aqilu. Mana man'utnya? Zaidun. Fi raf'ihi, mengikuti dalam rafa'nya. Pada contoh qoma Zaidun al-aqilu. Al-aqilu kenapa marfu' doma? Karena man'utnya marfu' yaitu Zaidun. Nah gitu ya. Nah, fi raf'ihi wa nasbihi, dan mengikuti nasabnya. Antum lihat contoh berikutnya, ra'aitu Zaidan al-aqila. Mana syahidnya? Al-aqila. Al-aqila di situ mansub karena sebagai na'at, tabi' yang berupa na'at. Yang kenapa mansub? Karena man'utnya, karena man'ut atau matbu'nya adalah mansub yaitu Zaidan. Iya. Kalau na'at, kalau na'at ada man'ut, kalau tapi ada matbu. Istilah antum lihat di sini. Na'tun man'utun. Man'utun. Kalau tabi'un matbu'un. Nah itu ya. Na'at man'ut, tabi'un matbu, atau istilah lain sifatun mausufun. Sifatun mausufun. Lihat contoh, Zaidun ja'a Zaidun al-aqilu, telah datang Zaid yang berakal. Ja'a fi'il madi, Zaidun fa'il, al-aqilu sebagai na'at. Ini dalam i'rab seperti ini kita ngucap. Ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un, alamatu raf'ihi dhamma, al-aqilu na'tun. Na'tun li Zaid, wa na'tu marfu'in, marfu'un mithluhu, alamatu raf'ihi dhamma. Ja'a Zaidun al-aqilu. 6. Keluar dari istilah i'rab, ada pertanyaan. Mana tabi'nya? Mana tabi'? Al-aqil tabi', Mana matbu? Zaidun matbu. Ucapan matbu ini hanya sebatas istilah, enggak masuk dalam dalam apa namanya? Cara mengi'rab. Karena dalam salah dalam mengi'rab tadi disebutkan apa? Ja'a fi'lun madin, fa Zaidun fa'ilun, al-aqilu na'tun, na'at. Selesai kan? Enggak perlu kita ngucap matbu. Hanya istilah saja. Tabi'un berarti matbu. Tabi'unnya al-aqil, matbu'nya berarti Zaidun. Atau kita bikin istilah yang lain menjelaskan ini. Na'tun dan man'ut. Kita katakan mana na'at? Al-aqilu. Mana man'ut? Man'ut Zaidun. Zaidun yang dia itu adalah fa'il dalam i'rab. Nah, namun kita jangan mengatakan ja'a fi'lun madin Zaidun man'utun. Wal aqil man'atun. Itu salah. Karena man'ut enggak masuk dalam pembahasan marfu'at. Iya kan? Man'ut itu malah masuk enggak masuk dalam pembahasan marfu'at. Sebab man'ut itu dia adalah istilah bagi apa? Bagi lawatnya na'tun. Enggak masuk. Sehingga kalau antum baca marfu'atil asma enggak akan dapatan man'ut. Begitu juga pada mandhab mansubatil asma tidak ada istilah namanya man'ut atau mausub. Ya. Namun istilah ini dikenalkan adanya mausub, ada man'ut, ada matbu' sebatas istilah. Itu. Nah, mengerti? Antum ditanya man al-aqilu sebagai apa? Na'at. Mana man'utnya? Zaidun. Nah, kalau dalam i'rab disebut man'ut bukan? Apa i'rabnya? Fa'il. Kalau kita ubah kalimatnya, ra'aitu Zaidan al-aqila. Mana na'at? Na'at. Mana man'ut? Zaidan. Tetap namanya sama kan? Na'at man'ut namanya. Namun dalam i'rab namanya sekarang berubah menjadi Zaidan, menjadi apa? Maful bihi. Man'ut di situ sekarang berubah nama menjadi maful bihi. Marartu bi Zaidin al-aqili. Mana na'at? Al-aqili. Mana man'ut? Zaidan. Mana tabi? Al-aqil. Mana matbu? Zaidan. Nah, untuk istilah man'ut, matbu sekedar tahu, mausub sekedar tahu. Bukan masuk dalam cara mengi'rab. Mengerti? Nah, jangan keliru di situ ya. Nah, kita kembali ke matan, karena yang menjadi target kita harus mengerti matan ya. Nah, kita baca ulang. Na'at adalah tabi' untuk man'ut, pengikut bagi yang diikuti. Nah, kalau istilah ini pengikut bagi yang diikuti mencakup na'at, badal, atop dan taukid, karena semuanya gitu kan, semuanya menjadi tabi', semuanya memiliki matbu'. Mengerti maksudnya? Yeah. Antum mengucapkan badal, atop, taukid, kemudian atof ya. Ucapan ini adalah semuanya dikatakan tabi sih. Nah, dan memiliki matbu. Nah. Kemudian dalam hal apa? Fi raf'ihi wa nasbihi, dalam rafa' dan nasab. Wa khafdihi, dan juga dalam khafatnya. Ini juga masuk semua tawabi. Enggak masuk dalam apa ini? Dalam kebanyakan tawabi mengikuti ropa, nasab dan khafatnya. Nah, baik masuk dalam bab na'at, nanti juga masuk dalam bab badal, masuk juga dalam bab taukid, masuk juga dalam bab atau bayan, masuk dalam semua tawabi. Nah, ucapan yang fi ta'rifihi wa tangkirihi, nah ini tidak mesti masuk dalam bab tabi yang lain ya. Untuk pengertian fi ta'rifihi wa tangkirihi ini tidak mesti masuk dalam tawabi yang lainnya. Nah, agar seperti atop itu bisa mengatopkan nakiro kepada makrifat. Bisa juga kebalikannya, mengatopkan makrifat kepada nakiro. Barakallahu fikum. Pengertian yang kita baca ada beberapa kritikan para ulama, artinya pengertian ini kurang lengkap karena tidak bisa membedakan dengan tawabi' yang lain. Nah, ya. Ada pengertian yang lebih baik dan lebih lengkap dari pengertian yang ada, nanti antum dapati di kitab yang lain. Tapi dari pengertian yang ada di sini apa membantu antum untuk memahami apa itu na'at. Nah, apa itu pengertiannya? Na'at adalah pengikut bagi yang diikuti dalam perkara rofa', nasab dan khafat. Antum melihat pada contoh qama zaidun al-aqilu. Al-aqilu marfu'. Kenapa marfu'? Karena yang diikuti yaitu zaid, dia marfu'. Ra'aitu zaidan al-aqila. Kenapa al-aqila mansub, tanda nasabnya fathah? Kenapa? Karena yang diikuti mansub. Yang diikuti adalah mansub yaitu zaidan. Marartu bi zaidin al-aqili. Kenapa al-aqili? Majrur. Majrurnya majrur. Nah, ini dalam hal rafa', nasab dan khafat ya. Sekarang wa ta'rifihi wa tankirihi. Nah, lihat. Kemudian juga mengikuti dalam hal ma'rifat dan nakira. Zaidun ma'rifat bukan? Ma'rifat. Al-aqili? Ma'rifat. Zaidun ma'rifat dengan apa? Al-alam. Al-aqili ma'rifat dengan apa? Alif al. Nah, sekarang kalau kita bikin contoh yang tangkir. Ini kan contoh untuk mengikuti ma'rifat. Bikin contoh untuk mengikuti nakira. Nah, contoh qoma rajulun aqilun. Ra'aitu rajulan aqilan. Marartu bi rajulin aqilin. Nah, itu ya. Nah. Berarti contoh untuk nakira, contoh yang di buku untuk ma'rifat. Contoh untuk nakira antum bikin contoh ja'a rajulun aqilun. Aqil yang berakal. Ra'aitu rajulan aqilan. Lalu marartu bi rajulin aqilin. Nah, ini untuk apa? Yang nakira. Nah, dan di sini juga enggak disebutkan tentang mengikuti muannas dan muannas dan mudzakkar. Nah, termasuk juga dalam bab na'at. Kita bikin yang antum lihat rajulun aqilun. Sama enggak mudzakarnya? Sama. Sama. Rajulan aqilan. Mudzakkar sama kan? Ya. Seperti yang zaidun al-aqilu, sama enggak mudzakarnya? Sama. Sama. Kita ganti sekarang yang ma'rifat. Ya. Yang ma'rifat mu'anas. Mu'anas. Ja'a Fatimatu apa bilang? Al-aqilatu. Nah, biar aqil dan al-aqila biar sama, ngerti? Ja'at apa nih? Ja'at ya. Ja'at. Fatimatu. Ra'aitu. Ra'aitu Fatimata apa itu bilang? Al-aqila. Al-aqilata. Marartu bi Fatimata bi al-aqilata al-aqilati. Nah, kenapa bi Fatimata kok ini fathah yang aqilatinya kasrah? Nah, karena mamnu' minasorfi. Karena kita enggak bisa kita ucap bi Fatimati, enggak bisa. Sebab dia mamnu' minasorfi, majrur tanda jirnya adalah fathah. Gitu kan? Adapun sifatnya mamnu' minasorfi atau munsharif ini? Munsharif. Maka sifatnya jangan di fathah, sifatnya di tulis kasrah karena enggak ada penghalang untuk fathah. Mengerti? Sifatnya al-aqilati ditulis kasrah. Kenapa? Bukan ditulis fathah. Karena tidak ada penghalang untuk menulis fathah. Sehingga tulis kasrah. Adapun Fatimah ada penghalang menulis kasrah, enggak bisa. Sebab dia mamnu' minasorti. Apa itu mamnu' minasorti? Isim-isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasrah. Nah, itu kan? Nah, ja'a Fatimatu al-aqilatu. Apa? Ja'at. Ja'at Fatimatu al-aqilatu, telah datang Fatimah yang berakal. Ra'aitu Fatimata al-aqilata, aku melihat Fatimah yang berakal. Marartu bi Fatimata al-aqilati, aku melewati Fatimah yang berakal. Nah, atau diganti yang contoh marartu diganti hindun. Marartu bi hindin. Nah, biar enggak ada bingung ya. Marartu bi hindin al-aqilati, aku melewati hindun yang berakal. Nah, ini untuk contoh yang diikuti berupa muannas. ma'rifat. Sekarang kalau mu'anas yang nakiro, apa contohnya? Nakiro, contohnya ja'at imra'atun apa? Aqilatun. Sama-sama mu'anas, sama-sama nakiro ya. Nah itu. Lalu ra'aitu imra'atan aqilatan. Aqilatan. Lalu marartu bimra'atin aqilatin. Nah. Mengerti syait-syait yang ada ditulis di sini? Syait-syaitnya? Syait-syaitnya apa di sini? Naat mengikuti man'ut dari sisi rofaknya. Seperti ja'a rajulun aqilun. Mengikuti rofaknya, mengikuti nasabnya seperti ra'aitu rajulan aqilan. Mengikuti majrurnya seperti marartu bi rajulin aqilin. Lalu setelah itu na'at juga mengikuti dari sisi ma'rifat dan nakiro. Yang mengikuti ma'rifat contohnya ja'a zaidun al-aqilu. Yang mengikuti nakiro contohnya ja'a rajulun aqilun. Nah itu. Enggak boleh untuk mengucap ja'a rajulun al-aqilu, enggak boleh. Ja'a rajulun al-aqilu. Antum mengatakan al-aqilu sebagai sifat bagi rajul. Enggak boleh. Kenapa? Enggak sama. Rajulunnya nakiro, al-aqilunya ma'rifat. Enggak sama ya? Nah, begitu juga antum enggak boleh mengatakan ja'a zaidun aqilun. Kenapa enggak boleh? Kita katakan na'at ini enggak boleh jadi na'at karena zaidunnya ma'rifat, aqilunnya nakiro. Nah, karena itu dalam bab ini antum harus mengerti ma'rifat dan nakiro. Harus mengerti ma'rifat dan nakiro. Nah, nanti akan kita baca ini pada halaman berikutnya yang akan kita baca pada kesempatan mendatang. Wal ma'rifatu khamsyatu asya. Nah, antum lihat bacaan. Wal ma'rifatu khamsyatu asya. Gitu ya. Ma'rifat ada 5 jenis. Pembahasan ma'rifat ini telah kita bahas pada kitab apa? Al-Mumti' fi Ilmin Tasrif. Nah itu di situ lebih lengkap dari yang disebutkan di matan. Matan hanya mengatakan ya baca Abu Isa matan. Wal ma'rifatu khamsatu asya' dibaca. Alif rahimahullah wal ma'rifatu khamsatu asya'. Ya. Al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta wal ismul 'alamu nahwu Zaidun wa Makkatu wal ismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نعم. والمعرفة خمسة أشياء. Dan ma'rifat ada 5 macam. Nah, kenapa kita harus mengerti ma'rifat? Karena tadi disebutkan na'at itu mengikuti man'ut dalam hal ma'rifat dan nakiro. Kalau kita enggak mengerti ma'rifat, enggak mengerti nakiro, maka enggak bisa kita katakan ini na'at bagi man'ut ini karena belum mengerti. Gitu ya. Nah, di sini akan disebutkan apa itu ma'rifat. Beliau menyebutkan mu'alif rahimahullah menyebutkan tentang pembagian ma'rifat tanpa menyebutkan pengertian ma'rifat. Nah, langsung disebutkan pembagiannya. Yang pertama berupa isim dhamir, al-ismul mudmar, isim dhamir. Contohnya ana wa anta. Kemudian wal-ismul alam, isim berupa nama, isim alam. Nama Zaidun wa Makatu. Nam Zaidun untuk nama orang, Makatu nama tempat. Walismul mubham dan isim mubham. Hada hadihi haula'i. Isim mubham artinya isim yang tidak jelas. Artinya isim ini bisa dipakai untuk banyak individu. Seperti hada kitabun. Hada kita pakai untuk kitab kan? Hada rajulun untuk siapa? Untuk rajul. Hada Zaidun untuk siapa? Zaid. Hada amrun untuk Hamar, berarti pemakaiannya mubham. Artinya tidak tertentu pada satu sosok, namun bisa kepada sosok-sosok siapapun yang dia itu layak sebagai kaitannya dengan isim yang bersangkutan. Kalau hada berarti mufrad mudzakkar, itu kan? Hada menunjuk mufrad mudzakkar. Kitab mufrad mudzakkar enggak? Kitab mudzakkar, maka kita bisa memakai hada. Kan itu? Rajulun mufrad mudzakkar apa enggak? Mufrad mudzakkar, maka kita bisa memakai hada. Apalagi? Zaidun mufrad mudzakkar apa enggak? Mufrad mudzakkar, maka kita bisa pakai ada. Berbeda dengan alam, nama yang pemakaiannya kepada individu tertentu yang diberi nama dengan nama tersebut. Seperti Zaidun, nama orang bukan? Maka pemakaiannya hanya kepada orang yang diberi nama Zaid. Nah itu ya. Nah itu itulah yang kenapa disebut isim isyara, isim mausul ini dengan disebut isim mubham. Nah, artinya isim mubham ini adalah isim isyara dan isim mausul. Bahasanya lebih umum dengan mengatakan isim mubham. Mengerti? Nah, kalau kita rinci, kita buang bahasa isim mubham, maka kita katakan apa? Ma'rifat itu berupa isim domir, kemudian alam, kemudian isim isyara, kemudian isim mausul, kemudian isim yang beral, kemudian isim yang mudhof kepada isim yang ma'rifat. Itu kan? Nah, seperti yang di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. Halaman berapa Abu Salma? Bab nakirah dan ma'rifat. Sambil antum melihat bab itu. Nah, kita kembali lihat ke matan. Ulang ya, ma'rifat ada lima macam yaitu isim domir, contohnya ana dan anta, walismul alam, isim alam, contohnya zidun dan maka, kemudian walismul mubham, isim mubham, contohnya hada, hadihi, dan haulai. Arti isim mubham adalah isim mausul dan isim isyara, itu artinya. Kenapa dikatakan mubham? Karena isim ini, isim mausul dan isim isyara, bisa pemakaiannya kepada siapapun, yang penting sesuai dengan penunjukan. Itu ya, yang penting sesuai dengan penunjukan. Penunjukannya kepada mufrad mudzakkar atau mufrad muannas atau bentuk muthana muthana mudzakkar atau muthana muannas atau jamak mudzakkar atau jamak muannas. Nah, yang penting sesuai dengan pemakaian penunjukan. Kemudian isim berikutnya alismul ladzi fihi alif wa lam, isim yang beralif dan lam. Isim yang beralif dan lam. Ar-rajulu al-hulamu wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Isim ma'rifat berikutnya isim yang dimudhofkan kepada salah satu dari yang disebutkan di atas. Nah, halaman berapa Abu Salmah ketemu ma'rifat dan nakirah? Halaman 104. Nah, dimohon kepada yang mengikuti pelajaran ini untuk membuka baik sekarang atau nanti halaman 104. Baik dibuka sekarang atau nanti, maksudnya kalau selesai pelajaran ya, atau kapanpun kalau longgar. Halaman 104 sampai halaman akhir bab nakirah ma'rifat. Halaman berapa? Seratus empat sampai halaman 115. Berarti ada berapa halaman? 11 halaman ya. Halaman 11 halaman. Nah, halaman 11 halaman ini artinya kalau kita membahas ma'rifat dan nakiro, kita akan membahas 11 halaman. Sedangkan pembahasan ini telah kita bahas. Iya enggak? Perlu dibaca ulang pembahasan ini atau cukup yang sudah ditulis dan sudah kita bahas? Nah, cukup kan? Cukup yang sudah ditulis dan dibahas. Nah, dibaca untuk lebih memahami apa itu ma'rifat dan nakiro. Nah, semua yang isim ma'rifat yang disebutkan di situ, nah ya, itu bisa masuk dalam bab ini, dalam bab sifat, kecuali isim ma'rifat berupa munada nakiro maksuda. Ada kan di situ ya, munada nakiro maksuda itu nggak masuk dalam pembahasan sifat. Nah, artinya nggak bisa dijadikan sifat. Itu pembabnya bab tersendiri, bab munada nakiro maksuda. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, dan masih tersisa pembahasan naat ini masih tersisa ya. Masih ada penjelasan wa nakiratu. Nah, di situ. Dan juga ada tambahan pembahasan nanti tentang naat hakiki, naat sababi. Ada istilah naat hakiki dan istilah naat sababi. Yang antum baca ini adalah, yang kita pelajari ini adalah untuk naat hakiki, belum naat sababi. Mengerti? Yang tadi dicontohkan di papan tulis, yang antum dapati banyak contoh di papan tulis itu untuk istilah naat hakiki. Naat terbagi dua, yang pertama naat hakiki, yang kedua naat sababi. Nanti untuk na'at sababi diingatkan pada pertemuan mendatang kita membahas na'at sababi, karena di kitab ini enggak menjelaskan tentang na'at sababi. Di kitab Al-Jurumiyah tidak menjelaskan tentang na'at sababi, namun akan kita bahas secara ringkas apa itu na'at sababi, karena itu termasuk pokok pembahasan na'at. Gitu ya. Meskipun enggak sebutan di matan, kalau itu pokok maka kita sebutkan. Nah, meskipun yang jadi inti target adalah matan. Nah, sekarang dari matan yang ada bisa dimengerti. Bisa kan? Nah, dari matan yang ada antum bisa mengerti bahwasanya apa? Na'at adalah tabi' bagi man'ut, pengikut bagi yang diikuti. Tabi' li matbu atau tabi' li man'ut. Nah, dalam hal apa? Dalam hal rofa', nasab dan jar. Dan juga dalam hal ma'rifat dan nakiro. Ini untuk na'at apa? Na'at hakiki ataupun na'at sababi, nanti penjelasannya pada kesempatan mendatang. Nah, kemudian setelah itu dibahas tentang ma'rifat dan nakiro. Nah, pembahasan ma'rifat dan nakiro lumayan panjang dan sangat penting untuk mengerti bab na'at. Antum harus mengerti ma'rifat dan nakiro. Maka silakan membaca ulang kembali atau mendengarkan rekamannya. Nah, mendengarkan rekaman di pelajaran Al-Mumtik fi ilmi tasrif pada bab ini, bab nakiro dan ma'rifat. Nah, untuk lebih ringkas mendengar rekaman yang punya santri ya. Ada dars santri ya. Dars santri Mahat Al-Faruq itu lebih ringkas rekamannya daripada rekaman yang dulu. Dari rekaman yang dulu yang dars ikhwan. Karena di channel ada dua rekaman, ada rekaman dars ikhwan, ada rekaman dars santri. Yang dars santri lebih banyak rekamannya daripada dars ikhwan, karena dars santri masih terus berlanjut. Nah, silakan dengarkan rekaman dars santri itu lebih ringkas. Kalau enggak mengerti dengan baca buku sendiri, kalau mengerti dengan baca buku sendiri tanpa mendengar rekaman, maka bisa dengan baca buku sendiri. Nah, mengerti ya? Karena kalau kita membahas tentang ma'rifat nakira, membaca ulang buku itu berarti. Gitu ya. Membaca ulang buku itu. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang untuk masih pembahasan na'at. Untuk pembahasan na'at ini belum selesai. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.